kuntum mawar merah sebagai rasa simpati dalam di sudut hatiku ini ku berikan padamu di awal kita jumpa jadilah perasaan yang semakin membara tutur kata dan pribadimu terasa anggun sederhana membuat hatiku ini semakin menggila. Percayalah pada tanggung jawab perasaanku. Usah ragu, mari ku genggam jarimu. Kan ku katakan semua padamu. Seluruh hidupku. Tak lagi ku ragu, pejamkan mata dan biarkan ku berair rambutmu. Katakanlah sekali lagi, wah dewiku parasmu seindah pelangi. Bye.